Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita masih pada dalil berikutnya dalam bab tiarah, yaitu ucapan musannif rahimahullah, walahuma an anasin, dan juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiarah wa yu'jibunil fa'lu, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, dan sungguh mengagumkan aku al-fa'al. Adwa dan tiarah sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, sehingga tidak perlu diulang dalam penjelasan hadis kedua. Adwa tentang masalah keyakinan jahiliyah penyakit menular, sehingga mereka menganggap penyakit itu memiliki kehendak kesana dan kemari, sehingga mereka memberikan berbagai macam permohonan kepada sang penyakit. Hadza jahiliyah. Wala tiarah, anggapan sial pada sesuatu, pada angka, pada benda, pada binatang dan selainnya, juga sudah dibahas. Baqiya salis, berarti yang tersisa hanya yang ketiga. Yu'jibunil fa'al, famal fa'al? Qala Rasulullah sallam, famal fa'lu ya Rasulullah? Qala al kalimatu thayyibah. Bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annal fa'la yu'jibuhu. Nabi menjelaskan bahwa al-fa'al mengagumkan. Fadala ala annahu laysa min at-tiyarah. Ini dalil bahwa al-fa'al bukan tiyarah. Bukan tiyarah al-manhi anha, bukan tiyarah yang dilarang. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW malah mengaguminya dan menyukainya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, laisa fil i'jabi bil fa'li wa mahabbatihi syai'un min asy-syirik. Tidaklah pada kekaguman beliau kepada fa'al dan kesukaan beliau kepada fa'al, enggak ada sesuatu dari kesyirikan padanya. Bal dzalika ibanatun an muqtadat tabi'ah, bahkan itu adalah penjelasan dari tabiat manusia. Ini suka dengan sesuatu yang baik. Wa mujibul fitrah al-insaniyah, dan itu suatu konsekuensi dari fitrah manusia. Allati tamilu ila ma yuwafiquha, yaitu cenderung kepada apa yang cocok. Wa yulaimuha, yang sesuai. Kama akhbarahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu hubbiba ilaihi an-nisa wat-tayyib. Sebagaimana Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabatnya bahwa beliau suka kepada wanita dan suka kepada minyak wangi. Enggak ada sesuatu dari kesyirikan di sana. Hubbiba ilayya min dunyakum ithnan. Dijadikan aku suka dengan dunia kalian pada dua perkara. Pada wanita yang halal tentunya, wattib, dan minyak wangi. Rasulullah SAW senang dengan istrinya. Dan itu fitrah insaniyah. Fitrah insaniyah. Yang salah adalah mereka-mereka yang menyalurkannya kepada yang haram, sedangkan Rasulullah SAW menyalurkannya pada yang halal. Sehingga na'udzubillah, sungguh batil tuduhan-tuduhan mereka bahwa Rasulullah SAW begini dan begitu karena suka wanita. Loh, emang suka wanita jelek? Sebab mereka sudah salah pikirannya bahwa seorang yang soleh gak suka wanita. Yang mereka gambarkan katanya wali-wali yang tidak pernah menikah, yang kerjanya semedi di gua-gua, yang hanya dikir-dikir-dikir, gak pernah ngurusi istri dan anak-anak. Wah, ini soleh. Sehingga ketika mendengar Nabi suka dengan wanita, loh, kok begini sih Nabi? Kok suka wanita? Loh, terus, apa yang aneh di sana? Allah sebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i. Allah sudah jadikan indah pada manusia kesukaan syahwatnya kepada wanita. Itu manusia. Manusiawi. Masalahnya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang kuat menjaga dirinya, sedangkan selain Rasul orang yang lemah sehingga mereka terfitnah dengan wanita yang haram, terfitnah dengan cara yang haram, dengan jalan yang haram, dengan segala macam yang haram. Sedangkan Nabi SAW tidak demikian. Maka Nabi menyatakan dengan tegas kalimatnya, hubbiba ilayya min dunyakumul itsnan, an-nisa wat-tib. Dijadikan aku suka pada dunia kalian itu dua, kepada wanita dan kepada thayyib. Wa kana yuhibbul halwa wal 'asal. Nabi juga suka yang manis-manis, halawa, dan juga suka asal, madu. Itu juga manusia, tidak mengapa. Taib, dikatakan bahwa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-hulwul barid, minuman yang disukai dan paling disukai oleh Nabi adalah yang dingin dan manis. Sirup, sejenis lah. Tidak mesti. Bisa madu dengan dingin juga bisa. Al-hulul barid. Wa yuhibbu husna sawti bil Qur'an. Namun Nabi juga suka mendengarkan qiraat Al-Quran yang bagus. Atau azan yang bagus. Yastami' ilaihi, dan beliau dengarkan dengan baik, suka, senang. Dipanggil Abdullah bin Mas'ud, disuruh untuk baca Iqra. Ya Rasulullah, fika unzil. Kata Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah padamu turunnya? Kenapa aku yang suruh baca? Kata Nabi, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Bacakan. Dan suara Abdullah bin Mas'ud dikenal. Sampai dikatakan dengan saut bulbul. Suara yang sangat merdu. Bacakan, dibaca. Sampai Nabi menyatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Dalam keadaan Nabi bercucuran air mata. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yuhibbu ma'alil akhlaq. Nabi juga mencintai akhlak yang baik. Wa makarimasyiam. Dan juga menyukai sifat-sifat yang baik. Syiam, sifat-sifat. Makarim, kemuliaan-kemuliaan. Sifat-sifat yang mulia, suka. Ketika datang rombongan dari utusan yang dipimpin oleh Ashaj. Mana pimpinan kalian? Di belakang. Sedang urusi perbekalan kami, mengikat kuda-kuda kami dan sebagainya. Bayangkan pimpinannya masih di belakang. Sampai ketika datang, apakah engkau akan mewakili sukumu untuk menyatakan keislaman? Ya Rasulullah, aku datang dengan beberapa orang ini. Aku tidak mewakili kaumku. Kalau aku pulang, aku akan ajak mereka. Kalau mereka mau, itulah golonganku. Kalau mereka tidak mau, mereka bukan golonganku. Nabi suka. Dan menyatakan, inna fika khaslatani yuhibbuhumallah. Engkau punya dua sifat yang Allah cinta pada dua sifat itu. Dikatakan, al-hilm wal-anah. Al-hilm, kelembutan. Wal-anah, ketidakterburu-buruan. Kalau tidak terburu-buru apa bahasa Indonesia-nya? Tenang. Ketenangan. Artinya tidak sembrono. Ya, ya, kamu wakili, wakili. Enggak. Didudukkan dulu sebentar. Aku datang dengan orang-orang yang ini saja. Adapun kaumku nanti. Aku ajak dia, kalau dia mau maka dia golongan. Begitu. Tidak terburu-buru langsung, iya begitu saja. Demikian pula ketika datang, bereskan dulu tempat-tempatnya. Kuda-kudanya, perbekalannya. Ini barakallahu fikum, al-hilm wal-anah. Al-hilm, kelembutan. Anah itu ta'anni, tidak terburu-buru. Tenang, dipikirkan dulu baik-baik. Tidak sembrono. Berarti disukai? Naam, Rasulullah suka yang demikian. Makarim, syiam. Semua itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Rasulullah suka asal, diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah suka husnul sauti bil Quran, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah SAW suka dengan akhlak yang baik, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abi Dzar ila akhir. Wabil jumlah, ringkasnya, yuhibbu kulla kamalin wa khair. Nabi suka dengan segala yang baik dan sempurna, atau segala yang sempurna dan baik. Wa ma yufdi ilaihima, dan juga suka pada apa yang membawa kepada kesempurnaan, apa yang membawa kepada kebaikan. Wallahu subhanahu qad ja'ala fi gharaizin nasil i'jab bisima' al-ismil hasan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan di gharaizin nas. Gharaiz bentuk jamak dari gharizah. Gharizah itu perasaan atau sesuatu yang sudah diciptakan dalam jiwa-jiwa manusia. Itu gharizah. Tabiat. Tabiat manusia. Allah sudah jadikan pada tabiat manusia al-i'jab, kesukaan dan kekaguman bisima'il ismil hasan, mendengar nama yang baik. Iya Pak ya. Itu sudah gharizah. Gharizah itu artinya sudah tabiat manusia. Kalau kamu dengar nama yang bagus dengan dengar nama yang jelek, mana yang lebih suka untuk kamu dengar? Nama yang baik. Nama yang jelek, kamu geli dengarnya, mungkin tertawa, mungkin merasa aneh. Nama apa itu? Siapa namamu? Runtah. Runtah itu sampah. Siapa namamu? Pulung, barang pungutan. Ketawa, gak suka. Tapi begitu mendengar nama-nama yang baik, kamu suka. Masya Allah, nama yang bagus. Dan itu namanya gharizah. Allah sudah jadikan pada gharaizin nas al-i'jab bisima'il ismil hasan wa mahabbatihi wa mail nufusihim ilaih. Wa kadzalika ja'ala fiha al-irtiyah. Demikian pula Allah jadikan pada jiwa-jiwa manusia al-irtiyah, rasa roha, rasa nyaman. Wal istibsyar, kegembiraan, busra. Wassurur, kesenangan. Bism dengan nama al-falah, al-falah, wassalam, wan-najah, watahni'ah. Ini kalimat-kalimat yang hati ini dengarnya aja senang. Ya. Taib, falah, keberhasilan. Salam, keselamatan. Najah, keberhasilan. Atau falah, kemenangan. Najah, keberhasilan. Tahni'ah, sambutan. Bushra, kabar gembira. Fawz, kemenangan. Dhufr juga sama. Wa nahu dhalik. Mendengarnya saja sudah senang. Demikian Allah jadikan di hati-hati manusia. Mungkin demikian juga dalam bahasa lain. Namamu siapa? Selamat. Mudah-mudahan selamat. Senang. Dengarnya aja senang. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat. Daripada nama kamu kak, siapa? Celaka. Siapa? Celaka. Nama kamu celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut malah kita dengan kalimatnya. Kok namanya celaka? Ini barakallahu fikum. Gharizah yang memang sudah Allah ciptakan pada fitrah manusia. Fa'idha farqara'at hadihil asma al-asma' istabsyarat bihan nafs. Kalau nama-nama ini mengetuk pendengaran, asma, nama-nama, asma, pendengaran-pendengaran. Hati-hati, bedakan Ain dengan Hamzah. Farriq bainahuma. Farriq bainahuma. Bedakan keduanya. Qarra'a, mengetuk. Idza qarra'at hadhihi al-asma. Kalau nama-nama itu mengetuk pendengaran kita, mengetuk gendang telinga kita, istabsyarat. an-nafs, jiwa senang. Siapa kamu namanya? Namanya Selamat bin Syukur bin apa lagi? Ya, bin Untung. Masya Allah, Selamat, Syukur, Untung. Insya Allah. Ya. Senang kita dengarnya. Wan syaraha laha sadr, dada menjadi lapang. Tetapi kalau siapa namanya? Api. Bin Bakar. Bakar itu Bakar. Bin apa lagi yang mirip-mirip? Kata Umar bin Khattab, pulang kamu, rumahmu terbakar. Dia pulang ke rumahnya, rumahnya terbakar. Ini firasah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika orang itu memiliki nama, saya lupa namanya, Api bin Api bin Api bin Api, dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan bahasa yang berbeda-beda. Artinya bisa nar misalnya dengan lahab, lidah api, dengan begitu. Qala, dikatakan selanjutnya, kalau dengar nama-nama yang baik, jiwa menjadi tenang, dada menjadi lapang, wa qawiya bihal qalb, dan hati menjadi kuat. Wa idza sami'at addadaha, kalau mendengarkan lawannya, au jabalaha didda hadhil hal, tentunya konsekuensinya didda, lawannya sebaliknya. Fa ahzanaha, menjadi sedih. Namamu? Nama saya Duka bin Lara. Bin sedih. Ya Allah, kasihan banget orang ini. Wa athara laha khaufan wa tiaratan wa inkimashan wa inqibadan amma qasadat lahu wa azamat alaih. Maka akan mempengaruhi dirinya. Kadang ada sedihnya. Wa atharat laha khaufan, ada rasa khawatir. Wa tiyarah, ada rasa atau ada merasa jangan-jangan akan dapat kesialan. Wa inkimashan wa inqibadan amma qasadat lahu wa uzimat alaih. Fa awrasat laha dararan, yang akhirnya memberikan madarat di dunia. Wa naqsan fil iman, dan kurang dalam iman. Wa muqarafat syirik, dan akhirnya mendekati syirik. Karena kejelekan-kejelekan nama. Berkata Al-Halimi, nama yang bagus, dari kata Hilm. Wa innama kana yu'jibuhu al-fa'al li'anna tasha'um su'u dhan billah. Dan bahwasanya Nabi SAW kagum dengan al-fa'al, karena kalau tasha'um, ada su'u dhan pada Allah SWT. Bighairi sababin muhaqqiq, dengan tanpa sebab yang terwujud, hanya kekhawatiran saja. Wa tafa'ul husnu dhanni bihi, sedangkan tafa'ul sebaliknya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min ma'murun bihusni dhanni billah, sedangkan mukmin diperintah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli halin, dalam segala keadaan. Intah. Yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah dengan riwayat dari Abi Dawud dengan sanad yang sahih, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala wa tawfiqihi wa inayatihi. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.